Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT kembali setelah beberapa waktu kita tidak sempat untuk melaksanakan siaran langsung atau live dalam pembahasan kita setiap pagi Jumat, yaitu membahas tentang faedah-faedah sejarah Islam, di mana pembahasan kita yang terakhir adalah bicara tentang masa kehidupan Syaikhul Islam Taimiyah, yaitu pemerintahan Bani Abbasiyah yang sudah fase yang kedua, yaitu berpindahnya kekuasaan ke ibu kota kekuasaan Bani Abbasiyah yang kedua ini, itu di fase kedua ini di Al-Qahirah, ya. Kemudian sampai kita dalam masa pembicaraan, yaitu masa rentang waktu kehidupan Syaikhul Islam Taimiyah. Nah, karena kita bahasnya topik tentang kehidupan beliau dan juga membahas tentang tuduhan-tuduhan kepada beliau, sangat penting rasanya karena topik ini memang lagi sedang begitu hangat-hangatnya, ya, dibicarakan di berbagai sentrio dunia, bukan hanya di negara kita sebenarnya, di mana orang-orang yang terusik dengan kritikan-kritikan beliau, mereka membuatkan tuduhan-tuduhan palsu atau memutarbalikkan perkataan-perkataan beliau. Maka melalui beberapa majlis yang akan datang, kita akan mencoba mengambil faedah dari salah satu kitab yang ditulis oleh penulis, ya, kontemporer, yaitu berjudul Da'wah Al-Munawwi'ina li Syaikhul Islam Taimiyah, dan ini dikumpulkan beberapa tuduhan-tuduhan bohong atau orang-orang yang benci terhadap Syaikhul Islam Taimiyah. Nah, di situ beliau memaparkan fakta-fakta kebohongan orang-orang menuduh beliau tersebut. Semoga pembahasan ini dapat mencerahkan, ya, kepada orang-orang yang tidak tahu hakikat dari opini atau kedustaan-kedustaan yang disebar tersebut, agar tentu kita di sini adalah pertama tujuan kita menyelamatkan kaum muslimin, baik yang zalim maupun yang dizalimi. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan unsur akhaka zaliman aw madzluman, ya, perbaiki, tolong saudaramu, baik yang zalim maupun yang dizalimi. Karena itu para sahabat bertanya, kita mengerti, ya Rasulullah, menolong saudara kita yang dizalimi, namun kita tidak mengerti bagaimana bentuk mencegah orang, menolong orang yang zalim, gimana maksudnya? Kata Rasulullah, tahjiru an zulmihi, yaitu menolong orang yang zalim itu, mencegahnya dari buat kezaliman. Nah, dari dua sisi inilah kita ingin menjelaskan kepada masyarakat Islam, kepada kaum muslimin, hakikat dari tuduhan-tuduhan tersebut, agar mereka tidak terprovokasi atau tertipu dengan tuduhan-tuduhan tersebut, sehingga mereka juga berbuat zalim yang pada hakikatnya nanti mereka akan merugikan diri mereka di akhir kelak ketika tuduhan-tuduhan tersebut tidak merupakan suatu sesuai dengan kenyataan, tentu akan dihisab oleh Allah SWT. Makanya wa may yudil mu'mina baghairi maktasab faqad ihtamal buhtan 'azima, kata Allah SWT. Orang yang menuduh seorang kaum muslimin, menyakiti seorang muslim tanpa ada dosa yang salah, kesalahan yang dia lakukan, maka dia sungguh telah melakukan suatu kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Nah, kemudian juga menolong saudara kita yang zalimi, yang dizalimi adalah tentu di sini adalah kaum muslimin, para duat yang mencoba mengambil faedah-faedah dari kitab Syaikhul Islam Taimiyah, lalu mereka dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang bermacam-macam. Nah, ini yang diantara yang melatar belakangi kenapa kita dalam pelajaran sejarah Islam ini lebih panjang membahas masalah ini, karena memang salah satu tokoh yang fenomenal, ya, yang sangat luar biasa di kalangan dunia Islam itu dari semenjak masanya beliau sampai hari ini. Jadi beliau ini adalah seorang ulama yang fenomenal dari istihad-istihadnya beliau dan pemikiran beliau yang juga karang-karang beliau, ya. Dari situlah, ya, kita mencoba ingin membahas lebih rinci sekilas tentang tuduhan-tuduhan itu, ya. Semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa pula di awal hari yang penuh berkah ini, sebenarnya yang selalu kita sampaikan dan nasihatkan, agar kaum muslimin hendaknya pemirsa dan pendengar membiasakan diri memperbanyak mengucapkan salam-salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam di hari yang penuh berkah ini memotivasi umatnya agar memperbanyak, ya, bersalawat kepada beliau. Sungguh bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan banyak sekali hikmah dan pahala keberkahan yang akan dari seseorang tersebut. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang pelajaran kita ini disiarkan langsung dari sekolah tinggi ya, atau yang sedang berproses menuju Institut Agama Islam Imam Syafi'i atau IAI IMSYAH yang lagi dalam proses berpindah status dari sekolah tinggi menuju institut. Dan kami mohon doa antum semua, semoga Allah mudahkan proses ini dan kampus ini dapat lebih berkembang, lebih maju lagi demi melayani kebutuhan pendidikan dari sekolah-sekolah dan pondok-pondok kita ya, yang akan menampung generasi muda kita untuk melanjutkan perjuangan para ustaz-ustaz sekarang yang telah lanjut usia, yang telah banyak uzur gitu. Kita butuh generasi-generasi yang siap melanjutkan tokoh estafet perjuangan dakwah sunnah di Nusantara ini. Jadi itu yang pertama. Jadi sekarang siaran kita ini dipancarkan langsung dari studio mini Sekolah Tinggi Imam Syafi'i Pekanbaru atau insyaallah IAI IMSYAH, Institut Agama Islam Imam Syafi'i Pekanbaru. Ini informasi terbaru bagi para pemirsa dan pendengar semua. Semoga segala upaya dan usaha yang kita lakukan diridhai Allah SWT serta diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Baik para pendengar dan pemirsa yang rahmati Allah SWT, kita akan bahas yaitu pertama yang dibahas ini itu kita sudah bicara ya tentang sekilas biografi beliau, bagaimana perjuangan beliau dan juga tulisan-tulisan beliau, cobaan dan ujian yang beliau alami dalam kehidupannya beliau sallallahu alaihi wasallam ini. Para ulama kita menyebutkan menyanggah, membela seorang ulama itu sangat penting dari celaan-celaan orang-orang yang menjatuhkan kemartabatan dan kehormatan mereka. Kenapa? Karena sebenarnya yang ingin dijatuhkan oleh para pembenci yaitu bukan pribadinya, tetapi adalah dakwah yang diemban, dakwah yang dibawa, itu akidah yang disebarkan oleh seorang ulama tersebut. Makanya salah satu cara dari penentang kebatilan atau yang membenci kebenaran, mereka itu pertama menyerang personal, personal-personal yang membawa bendera, menyuarakan akidah yang benar, menyuarakan ya sunnah Rasulullah SAW. Ini yang mereka serang personalnya dulu, dijatuhkan, karena dengan dijatuhkan itu tentu dia ilmunya ataupun keyakinan yang dia ajarkan, kitab-kitab yang dia tulis dengan sendirinya bisa dijatuhkan. Nah ini makanya ini bagian salah satu perjuangan. Makanya ulama-ulama kita dahulu kenapa mereka sangat membela sahabat Nabi dari celaan orang-orang Syiah Rafidhah, karena memang tujuan mereka sebenarnya disebutkan oleh Imam Az-Zuhri, tujuan mereka ya ta'anu syuhurina yubtil Al-Qur'an wa Sunnah. Tujuan mereka mencela para sahabat itu tujuannya bukan sekedar mencela sahabat, tapi ingin membatalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Maka itu waspada jika ada kelompok-kelompok ya yang suka mencela, menghina para ulama, ini perlu kita waspadai, karena hakikat dari keinginan dan tujuan mereka dari mencela para ulama tersebut bukanlah pribadinya yang diserang, tapi ada ilmu yang beliau sebarkan, akidah, manhaj, ya dakwah yang beliau emban. Nah dari itulah para ulama-ulama ya sangat menjaga kehormatan para sahabat Nabi, karena bila mereka itu yang dicelah berarti agama ini roboh. Karena yang menyampaikan Al-Quran Sunnah kepada umat siapa setelah Rasulullah SAW? Ada para sahabat. Kalau para sahabat itu yang dikafirkan, ya, yang dikatakan fasik, pengkhianat, segala macam, tentulah mudah setelah itu akan mengatakan bahwa apa yang mereka riwayatkan, apa yang mereka sampaikan adalah penuh dengan kebohongan, kedustaan, perubahan, kelicikan, semacamnya. Dari itulah selalu para ulama-ulama membela ulama-ulama yang selalu dihina, dicaci maki oleh orang-orang kelompok yang ingin merusak Islam ya, baik dari luar maupun dari dalam. Maka itulah di antara motivasi kita kenapa kita harus menjelaskan hakikat kebenaran kepada umat. Yang pertama, menyelamatkan orang-orang yang berbuat zalim agar berhenti berbuat kezalimannya. Mungkin mereka tidak mengerti, tidak mengetahui hakikatnya, maka kita informasikan dengan sebaiknya. Demikian pula yang dizalimi, tentunya yang dizalimi adalah orang-orang yang sekarang dituduh dengan berbagai tuduhan-tuduhan ya. Mereka mengatakan ida sumbernya adalah kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan segala macamnya, sehingga banyak sekali hal-hal negatif atau tekanan dan juga intimidasi ya bagi sebagian kaum muslimin yang berupaya mengambil faedah dan ilmu dari kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Karena sebenarnya bukan kitab Ibnu Taimiyah saja yang mereka pegang, tetapi karena pemahaman dan akidah yang dibawa Syekh Al-Islam ini merupakan kesimpulan juga dari ulama-ulama terdahulu, tentu ulama-ulama tersebut ya dengan sendirinya juga termasuk hal-hal yang ditolak sebenarnya. Maka dari itu apa yang disampaikan Syekh Al-Islam adalah sesuai dengan keyakinan ulama salaf. Jika kita tolak itu berarti sama dengan menolak keyakinan ulama salaf, dan beliau yang mentahrir ya, yang beliau menjelaskan lebih gamblang kepada kaum muslimin dan bagaimana harusnya manhaj beragama, metode beragama yang benar di dalam Islam itu. Baik. Ini kita bahas mabahsul awal. Mabahsul awal ini bicara tentang pembagian orang-orang yang membenci Syekhul Islam Taimiyah ini. Ada sebenarnya berapa kelompok. Ada yang dari kelompok muqallidah, dari kalangan mazhab, jadi para pengikut mazhab-mazhab yang fanatik kepada imam-imam mereka. Ketika Syekhul Islam Taimiyah itu mencoba mengkritisi pendapat-pendapat ulama yang lemah dalilnya ya, atau mengukakan pendapat-pendapat yang lebih dikurung oleh dalil, kemudian bertentangan dengan imam mazhab mereka, mereka menganggap dengan tujuan Syekhul Islam Taimiyah itu adalah tidak di antara tujuan santai itu dikatakan keluar dari mazhab yang empat gitu. Padahal beliau sendiri bermazhab Imam Hambali. Ya, tetapi tuduhan-tuduhan itu dilontarkan oleh mereka demi untuk imam pelintir lah ya. Tapi beliau walaupun bermadzhab Hambali, beliau tidak fanatik dengan perkataan personal ulama-ulamanya gitu. Tapi ulama Hambali sendiri kan para juga punya perselisihan. Bukannya ulama Hambali, ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah dan sama mereka juga ada perselisihan perbedaan-perbedaan pendapat. Maka beliau dengan melihat dalil-dalil, beliau berupaya memilih pendapat-pendapat lebih akurat dalilnya, yang lebih faktual dalilnya, itu yang beliau kuatkan itu. Sehingga para fanatisme mazhab yang pertama itulah yang mereka tidak bisa terima. Ini yang kemarin kita sebutkan sebab-sebab sebagian di antara menyebabkan beliau ditangkap, disidang dan oleh dengan tuduhan-tuduhan fitnah tersebut, dianggap perkataan beliau keluar dari mazhab yang empat, padahal tidak sebenarnya. Tapi para muqallidah, fanatis-fanatis ini yang membuat tuduhan-tuduhan yang sesuai dengan fakta. Nah, yang kelompok lain adalah Ahlul Kalam dan segala tingkatan mereka. Karena beliau banyak sekali mengkritisi pendapat-pendapat Ahlul Kalam. Ya, pendapat Ahlul Kalam ya, yang menggunakan logika-logika semata, dan logika-logika itu melangkahi dalil-dalil agama, menyimpang dari dalil agama. Ini yang beliau kritisi. Ya, sebagaimana buku Tarta'ar An-Naql wa Naql itu merinci sekali, yaitu beliau membantah tentang orang mencoba mempertentangkan antara dalil wahyu dengan dalil akal. Nah, dan itu beliau tulis kitabnya sekitar 8 jilid kalau enggak salah, besar sekali ya beliau, dan di situ beliau kupas berbagai hujah-hujah al-mutakallimin, orang-orang al-kalam di dalam takwilat-takwilat mereka. Nah, kemudian kelompok yang lain adalah Amutasawwifah. Ini tuh sebagian ulama-ulama tasawuf yang mereka ekstrim di dalam bertasawuf tadi, menyebutkan sebagaimana yang sebagian meyakini hululiyah, Allah bersatu menunggaling dengan makhluk, atau Allah bersatu dengan jasad seseorang yang soleh dan semacamnya. Nah, ini di antara kelompok ini juga memusuhi beliau, karena beliau juga mengkritisi berbagai hal-hal yang berlebih-lebihan ya di dalam magulu ya, atau dalam ibadah mereka, ataupun dalam mengkultuskan guru-guru mereka sampai meyakini guru-guru mereka itu adalah mengetahui hal-hal yang gaib dan melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan kadang-kadang di kuburan-kuburan mereka. Ini juga dikritik oleh beliau. Nah, ini juga yang menyebabkan beliau mendapatkan tantangan dari kelompok ini. Kemudian yang lebih berat lagi sebenarnya adalah kaum Syiah Rafidhah, yang beliau banyak sekali mengkritisi pemahamannya dalam berbagai tulisan beliau, terutama kitab beliau yang sangat besar dan fenomenal, yaitu kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah. Baik. Maka tidak dipungkiri memang ya, yang namanya mengajak kebenaran, menyerukan kebenaran tentu akan mendapatkan hambatan dan tantangan dari para penolak-penolak kebenaran tersebut. Kenapa? Karena tokoh-tokoh dari pembawa pemikiran tersebut, mereka akan kehilangan jamaah. Kalau kehilangan jamaah berarti akan kehilangan hal-hal yang bersifat duniawi lainnya. baik ketenarannya, baik dari sisi honornya dan lain sebagainya. Tentu itu akan mengurangi jamaah mereka yang berefek kepada urusan-urusan duniawi lainnya ya, termasuk tentu urusan priuk lah bahasanya ya, urusan dapur dan urusan ngepul atau tidaknya. Ini juga berpeluang, ini di dalam sejarah sudah pernah kita jelaskan ya. Ketika majlis-majlis sunnah itu makmur, ramai pengajiannya, dan kemudian ketika majlis-majlis yang berbau dengan aliran dan ajaran-ajaran menyimpang dari sunnah itu sepi, tentu para apa namanya isu pengusung dan para pembelanya tentu akan merasa terusik dengan hal itu, karena sudah tidak lagi seramai biasanya acara-acara kenduri-kunduri semacam itu akan menyebabkan mereka kekurangan pemasukan, tentunya urusan-urusan lainnya. Dan ini tidak dapat dipungkiri. Ketika masyarakat mulai cerdas dalam beragama, ketika masyarakat mulai bertanya dalil, ketika masyarakat mulai bertanya bagaimana sunnahnya. Nah, ini yang sekarang ini yang menyebabkan ya, yang membuat secara umum dalam sepanjang sejarah dakwah itu yang membuat kadang-kadang munculnya isu-isu yang melatar belakangi tuduhan-tuduhan dusta tersebut. Dan mereka dalam menyikapi perkataan-perkataan Syaikhul Islam ini, Aima dalam kenyataan yang dusta bohong tidak pernah dikatakan sama sekali Syaikhul Islam Tamia, atau mereka mempelintir, atau mereka salah paham, atau mereka memang sengaja tidak mau memahami itu ni antaranya. Baik. Secara umum, ya mereka adalah orang-orang yang tadi yang kita sebutkan kelompok-kelompok yang sangat menentang dakwah beliau tadi yang kita sebutkan kelompok-kelompok tadi, mulai dari kelompok muqallidah, tentunya bukan orang yang bermazhab ya, karena orang bermazhab itu ada yang bermazhab dan cerdas ya, tidak fanatik buta tetapi dia cerdas dan bermazhab, dan ini yang diajak oleh Syaikhul Islam kaum muslimin agar dalam mengenal mazhab itu bukan berarti harus kita mengikuti 100% semua perkataan ulama mazhab tersebut ya. Tetapi yang kita ikuti adalah pendapat-pendapat mereka yang mereka bawakan dalilnya, yang mereka memiliki dalil yang yang kuat dan seterusnya. Baik. Di sini diungkapkan ya oleh murid beliau ya, tentang bagaimana kenapa Syaikhul Islam Taimiyah itu dimusuhi oleh kelompok-kelompok tersebut ya. Disebutkan oleh murid beliau Abu Hafsin Al-Bazzar ya, ya tentang bagaimana Muayyashah wa Qurbin, jadi bagaimana beliau hidup bersama Syaikhul Islam Taimiyah dan juga kedekatan beliau, menggambarkan kondisi para penentang dakwah Syaikhul Islam Taimiyah ini ya, atau orang-orang yang menfitnah beliau ini dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar tersebut. Beliau menyebutkan, mengungkapkan dalam sebuah ungkapannya, walam jazal mubtadi'una ahlul ahwa, selalulah senantiasa para pelaku bid'ah, para pengikut hawa nafsu, wa aqilud dunya bid-din, mereka yang mana menjadikan agama sebagai media untuk mendapatkan dunia, memakan dunia dengan agama ya, muta'adidina ya, mutanasirin fi adwanihi. Jadi mereka ini kompak, ini kompak dari kelompok-kelompok yang kita sebutkan tadi, mereka kompak saling membahulah di dalam memusuhi dakwah Syaikhul Islam Taimiyah. Badilina wus'ahum bisa'i fi fatqi bihi. Ini gambaran Al-Bazzar ya. Benar-benar mereka mengorbankan segala usaha dan upaya mereka untuk bil fatqi bihi. Maksudnya apa? Untuk menghabisi Syaikhul Islam Taimiyah ini. Mutakharrisina alaihi al-kadhib as-sarah. Jadi mereka betul-betul membuat dusta, tuduhan-tuduhan yang nyata. Ini Al-Bazzar, murid beliau, murid Syaikhul Islam Taimiyah, yang menggambarkan bagaimana orang-orang tersebut berperilaku terhadap Syaikhul Islam Taimiyah. Mutakhalliqina alaihi ya, mukhtaliqina alaihi. Jadi mukhtaliqin itu membuat dusta-dustaan terhadap beliau. Wa nasibina ilaihi ma lam yaqulhu wa lam yanqulhu. Nah, ini. Dan beliau orang-orang tersebut menuduhkan sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh Syaikhul Islam Taimiyah dan juga tidak pernah dinukil oleh Syaikhul Islam Taimiyah. Ini gambaran-gambaran orang yang memusuhi Syaikhul Islam Taimiyah. Dan hari ini juga demikian ya. Mereka suka mempelintir perkataan-perkataan para ulama-ulama ya, para dai-dai yang mengajak kepada sunnah Rasulullah SAW, kepada akidah yang sahihah. Atau mereka kadang-kadang karena kebodohan mereka dengan ajaran agama, kadang-kadang menganggap itu adalah paham radikal, umpamanya ya, bersikap orang jenggot, celana cingkrangan, tidak mau bersalam dengan non mahram, dianggap itu adalah radikal. Atau berpendapat haramnya nyanyi, itu dianggap rakam radikal. Ini sebetulnya orang yang tidak paham ajaran Islam, ya, lalu mengkait-kaitkan pemahamannya yang rusak itu dengan masalah yang lagi dijadikan sebagai booming untuk menghantam pihak-pihak yang berbeda pendapat dengan mereka. Kita tidak mengkiri memang di sana yang radikal ada, tetapi radikal bukan begitulah pemahamannya. Radikal itu adalah memahami agama ini melampaui batas yang digariskan oleh agama, itu dengan sikap gulu dalam beragama, itu yang radikal. Kalau orang menjalankan ajaran agama sesuai dengan tuntunan agama, dan itu bukan radikal. Ya, perbedaan-perbedaan pendapat antara ormas dengan pendapat fuqaha itu bukan alasan untuk dijadikan sebagai menuduh pihak yang lain ya berpaham radikal. Baik. Jadi kata beliau, Abu Dzar menyebutkan dan menisbahkan kepada beliau Syaikhul Islam ini apa yang tidak pernah beliau ucapkan dan tidak pernah beliau nukil dalam kitabnya. Walam yujad lahu bi khatut, bahkan tidak ada goresan beliau tentang hal itu. Ini tidak pernah ditulis oleh beliau hal itu. Wala ujidalahu fihi tasnifun wala fatwa. Dan tidak ada sebetulnya tulisan beliau bicara seperti itu, juga tidak ada fatwa beliau seperti itu. Nah, ini seperti tuduhan pemanya, di antara tuduhannya sebutkan contoh-contoh ya, bahwa anti ziarah kubur. Barang beliau menulis sendiri tentang kitab adab ziarah kubur. Kok dituduh anti ziarah kubur? Ya, sama dengan di masa kita sekarang ini, ketika kita mengabarkan kepada masyarakat berselawat pada Nabi itu adalah hal yang sangat ya dianjurkan dalam ajaran agama kita yang mulia, dan dalil-dalilnya begitu banyak umpamanya. Kemudian ketika kita menjelaskan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah dalam berselawat tadi, hal-hal yang tidak bagian dari selawat itu sendiri, nah mereka menganggap bahwa kita orang anti selawat. Demikian pula sebaliknya, kita menjelaskan mana ziarah kubur yang masyru', mana ziarah kubur yang mamnu', yang disyariatkan, mana yang tidak disyariatkan, mereka juga mempolitisir dan membalikkan fakta, mengatakan orang ini anti ziarah kubur. Demikian pula ketika kita menjelaskan umpamanya bahasan-bahasan tentang tawasul, bagaimana tawasul yang disyariatkan, mana tawasul yang tidak disyariatkan, bahkan tawasul yang berbau kesyirikan, lalu mereka akan buat semacam pemutarbalikan fakta, mengatakan ini malah orang anti tawasul. Nah, dan inilah banyak sekali ya di tengah masyarakat-masyarakat yang dipropagandakan oleh sebagian kelompok yang mereka tadi terusik dengan keramaian acara-acara ritual-ritual agama yang tidak sesuai dengan sunnah itu. Nah, itu mereka gunakan untuk sebagai senjata menjatuhkan lawan berbeda pendapat dengan mereka. Nah, sampailah nanti dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang lainnya gitu ya. Baik. Bahkan kata beliau, wala sumi'a minhu fi majlis, dan bahkan tidak pernah juga didengar dari mulutnya selesemtirnya dalam majlisnya, enggak pernah. Atarahum ma alimu annallaha sa'iluhum, annallaha sa'iluhum an dzalik. Tidakkah engkau mengetahui, melihat mereka itu mengetahui apa di mana Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap hal yang demikian? Tidakkah mereka yang menuduh, yang memfitnah, ya, membuat kedustaan-kedustaan itu menyadari bahwa mereka akan ditanya di akhir kelak, wa muhasibuhum alaihi, bahwa Allah akan menghisab mereka. Inilah nasihat dari Imam Al-Bazzar kepada para orang-orang yang suka membuat kedustaan, membuat fitnah, ya, membuat propaganda dan segala macam terhadap dakwah sunnah, dakwah yang mengajak kepada ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, ini tidakkah mereka menyadari nanti di akhir kelak mereka akan dihisab, ya. Wa ma sami'u qala Allah ta'ala, tidakkah mereka pernah mendengar? Apakah mereka tidak mendengar bagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya? Nah, lalu beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisik-bisikkan di dalam dirinya. Ya, apa yang terbetik dalam jiwanya Allah SWT tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah SWT, kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ketika dua orang malaikat itu berada di sekitar mayat tadi di kiri dan kanan mereka duduk, ya. Ma yalfadhu min qawlin ila dai raqibun atid. Tidak ada satu ungkapan satu kalimat pun yang dikatakan oleh seseorang kecuali itu ada malaikat Raqib dan Atid yang mencatatnya. Apalagi subhanallah, kedustaan-kedustaan hari ini luar biasa, yang mungkin berdustanya pada tahun 2010 sampai 2020 masih menyebar, masih diputar, masih di-share dan seterusnya. Betapa dosa jariahnya akan selalu bertambah. Ya, maka hendaknya setiap orang yang mau berkata, mau berbicara, mau mengungkapkan sesuatu, ingat. Yaitu ayat yang mulia ini, ma yalfidhu min qawlin. Tidak satu kalimat pun, tidak satu kata pun yang keluar dari mulut seseorang, illa ladaihi raqibun atid. Kecuali ada malaikat yang mencatatnya, Raqib dan Atid. Baik. Tentu ini adalah sebetulnya jika kita pegang ayat ini, ya, bukan maksudnya sekedar berkata bohong saja, tapi berbagai hal yang lain. Hendaknya kita hadirkan ayat ini dalam kehidupan kita setiap detik, agar kita terhindar dari memfitnah, mengadu domba, namimah, bergunjing, ya, dan apalagi menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang bohong dan segala macamnya. Bala wallahi, mereka tahu ni ayat ini, walakin ghalaba alaihim ma hum fihi min al-ithar dunya. Bukankah mereka tahu ayat ini? Kata Imam Abazar, mereka tahu ayat ini. Tapi yang menyebabkan mereka, kenapa? Mereka lebih memilih kebahagiaan dunia dari atas akhirat. Wal amalu lil ajilah dunal ajilah. Beramal untuk hal duniawi dan bukan untuk hal yang akan datang, itu hari akhirat. Falihada hasaduhu. Karena itulah mereka hasad kepada Syaikhul Islam Taimiyah. Wa abghaduhu. Dan mereka membenci Syaikhul Islam Taimiyah. Dikaunihi, ya, mubayyinuhum wa mukhalifuhum, karena beliau berbeda dengan mereka dan menyelisih mereka. Baik. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan bagian pembagian dari orang-orang yang musyrik Islam Taimiyah. Contoh disebutkan salah satu di Muqallidah dari kalangan fuqaha dan faraqah di zaman beliau, ya. Maka beliau menyebutkan di sini, faqad kana katsirun min fuqaha al-madhahib fi asrihi muqallidatan. Ya. Jadi kebanyakan daripada kalangan madhab muqallidatun, ya, kebanyakan dari kalangan ulama-ulama madhab yang di masa beliau, ya, yang di masa beliau, yaitu para qadinya adalah orang-orang yang muqallidah, fanatik, buta. Nah, mereka melihat yarun al-khuruj an aqwali am madhahibim jurman. Mereka berpendapat, memiliki pendapat berbeda dengan pendapat imam-imam madhab mereka, jurman, merupakan sebuah dosa, musuh kesalahan, kekeliruan, penyimpangan. Itu mereka nilai. Bila berbeda dengan pendapat imam mereka, yukhadu alaihi fa'iluhu. Maka orang melakukan adalah harus disikapi. Harus disikapi dan harus diberi pelajaran. Baik. Waqad afta ibn Taimiyah. Nah, di sini contoh disebutkan. Ketika Syaikh ibn Taimiyah dalam masalah talak pernah berfatwa. Ya. Walam yukum fitabiha fi dhalikal asr. Minha wa minha. Yang dimana di masa itu fatwa itu tidak dipakai, ya, tidak, jadi tidak familiar gitu. Jadi ulama-ulama yang di zaman beliau itu berfatwa beda dengan fatwa yang beliau fatwakan. Nah, contoh masalahnya adalah bersumpah dengan talak. Syaikhul Islam Taimiyah di sini perbedaan beliau adalah jika seorang bersumpah talak itu talaknya jatuh. Itu pendapat jumhur ulama di masa beliau. Nah, ketika beliau mengatakan kalau niatnya bersumpah itu tidak jatuh talak, tapi kalau niatnya mentalak ya jatuh talak. Nah, beliau di sini merinci hal seperti itu gitu. Maka ya masalah tu halfi bitalaq, bitalaq yaitu masalah bersumpah dengan talak. Idza qasada al-halifu bihil yamin, kalau tujuan orang bersumpah tadi untuk bersumpah saja, fa innahu la talakan, maka talaknya enggak jatuh. Nah, itu diantara masalah ini, perselisih sebenarnya kan masalah-masalah khilafiyah yang sebelum sistemnya sudah ada perbedaan ulama gitu maksudnya. Tetapi sampai hari ini juga ya, hal yang sama itu para muqallidah, para fanatik-fanatik ini dengan pendapat-pendapat ormasnya atau madhabnya dia memanfaatkan kekuasaan hukum. Sampai hari ini juga demikian gitu biasanya. Ya, penegak hukum pun yang bisa ya, mereka pengaruhi gitu. Maka diantara saat itu dia ya, mereka pengaruhi penegak-penegak hukum, penguasa, dia menganggap sesama-sama telah keluar dari pendapat empat mazhab. Nah, itu tuduhan yang dituduhkan kepada sesama-sama saat itu. Baik. Kemudian itu yang contoh masalah dengan talak, ya, hukum fikih yang memang wajar di situ berbeda pendapat. Dan Selestante membedakan antara orang niatnya bersumpah itu untuk mengatakan bersumpah dengan talak itu untuk bersumpah, dengan orang yang niat untuk menalak. Nah, itu beda, beliau membedakan. Kemudian juga beliau merujukkan pendapat tentang orang mentalak tiga sekaligus jatuhnya satu. Nah, itu berbeda juga dengan jumhur ulama-ulama di masa itu. Mereka menganggap kalau orang mentalak tiga istrinya langsung jatuh tiga. Nah, beliau ini sudah khilaf, ya, bukan khilaf dibuat oleh Syaikhul Tamiyah. Sebelumnya sudah khilaf para ulama, sudah banyak khilaf sebelum itu. Cuman beliau di masa beliau itu lebih condong pendapat ini karena melihat dalil itu lebih kuat. Nah, dan pertama dan itu disebutkan oleh para fuqaha bahwa perbedaan pendapat ini di masa Umar bin Khattab mulai. Ketika Umar bin Khattab melihat orang bermuda-muda mengucapkan talak tiga, akhirnya Umar bin Khattab melanjutkan saja, jadikan aja talak tiga sekalian sebagai pembelajaran bagi mereka. Gitu. Sebetulnya masa Rasulullah SAW, di masa Abu Bakar, itu dianggap satu. Nah, kemudian, bahwa talak orang muhrim, la yaqa. Nah, bukanlah orang yang muhrim tidak jatuh. Wakala para muhafina sehat kaul mu'allafatun iddah. Dan juga beliau di sini menulis, ya, banyak masalah ini dalam tulisan-tulisan beliau dan beberapa fatwa beliau. Nah, inilah yang menyebabkan para fatwa-fatwa beliau ini menyebabkan sebagian orang-orang tadi, para qudat, hanabila dan lain sebagainya, itu mereka kurang serak dengan pendapat Syaikhul Islam ini, dan beliau mengungkapkan dalil-dalilnya, dan mulai masyarakat lebih condong memilih pendapat beliau. Nah, tentu akan mengurangi pengaruh kepada kelompok yang menentang beliau. Akhirnya beliau diadukan, dibuat laporan-laporan palsu pada penguasa yang ada saat itu. Nah, ini, dan kemudian kisah-kisah beliau yang menyebutkan beliau, ya, dipanggil, disidang selama macamnya oleh para penguasa saat itu. Baik. Kemudian, ya, dijelaskan di sini oleh penulis, ya. Maka disebutkan sampai waktu itu salah satu orang qadhi dari mazhab ulama Hanabila berupaya mendekati Syaikhul Islam untuk menarik fatwanya tersebut. Maka ketika itu dia berbicara pada Syaikh pada hari Kamis nih, di pertengahan bulan Rabi' al-Awwal terbiasani, ya, dari tahun 718. Maka Syaikh menerima nasihat kau tersebut, ya, karena dia tahu wahala itu adalah untuk meninggalkan perdebatan yang panjang, fitnah yang tidak baik bagi kondisi muslimin saat itu. Nah, kemudian pada tahun yang sama, ya, hari Sabtu awal bulan Jumadil Ula disebutkan, tahun yang sama, yaitu tahun 718 tadi, datanglah surat dari Sultan untuk mencegah Syaikhul Tamiyah, ya, berfatwa tentang masalah sumpah dengan talak tersebut. Nah, kemudian diadakan pertemuan dari Senin. Nah, kemudian Syaikhul Tamiyah setelah berhenti beberapa saat waktu itu berbicara hal itu, kemudian beliau karena takut menyembunyikan ilmu, beliau kembali membahas masalah itu pada bulan Ramadan, ya, tahun 719 Hijriah. Nah, ketika itu dikumpulkanlah para qadhi semua waktu itu dan dihadirkan Syaikhul Islam Tamiyah, ya, untuk melarang beliau berfatwa. Ini di antara hal-hal yang dilakukan oleh upaya oleh para orang-orang yang tidak senang dengan beliau. Nah, kemudian berapa kali ini beliau ini dipanggil ini oleh para qadhi-qadhi untuk bicara masalah itu, dan akhirnya beliau diputuskan untuk ditangkap. Ini yang saya disebutkan ditangkap, yaitu selama 5 bulan 18 hari beliau ditangkap sampai tanggal 10 Muharram di tahun 721. Ya. Kemudian beliau dikeluarkan, ya. Kemudian fahadil fatwa aujadat mutanaffisan li ashabil aghrad syakhsiyah min Husain bin Tumiyah. Ya. Kemudian hal itulah menyenangkan para orang-orang yang tadi was mereka dengan melihat hal seperti itu, dari orang yang hasad kepada beliau daripada fuqaha-fuqaha yang muqallidah tadi, ya, karena mereka berhasil menangkap, menahan ya, misalnya dalam masalah hal-hal ilmiah seperti ini. Nah, di mana Syaikhul Islam dalam pembahasan itu berpegang kepada dalil dan juga husnul istidlal dan kepintaran beliau dalam mengambil dalil. Nah, wasamma tahaditsun asar ya hafizata katsir min al-fuqaha, hafizata min katsir min al-fuqaha fi asrihi. Di sana banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menyebabkan menyulut perselisihan dia sekarang menyulut para orang-orang muqallidah, para fuqaha tersebut untuk musuhi ya Syaikhul Islamiyah. Di antaranya adalah ilmu beliau yang begitu tinggi dan beliau terpandang juga dari segi penguasa dan keberanian beliau di dalam menyampaikan kebenaran ya, sehingga tidak sedikit orang-orang yang hasad kepada beliau ya. Sebenarnya yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ya, bahwa Sultan Al-Malik Nasir tatkala kembali kepada kekuasaannya kali yang keduanya ya, beliau ingin memanggil Syaikhul Islam dan bertemu Syaikhul Islamnya. Tatkala bertemu keduanya ya, berbicara ya, untuk penguasa ingin menangkap orang-orang yang sebelumnya memfitnah Syaikhul Islam Taimiyah. Ketika itu Al-Malikun Nasir meminta izin kepada Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam Taimiyah, untuk menangkap dan beri hukuman kepada orang yang sebelumnya yang telah memfitnah beliau tersebut. Ya, hasau ala dzalik ya, atau orang-orang yang mendukung soal itu illa anna Ibnu Taimiyah, kecuali Syaikhul Islam Taimiyah saat itu ya, akhadha bi ta'dhimi ulai qudhah wal ulama. Syaikhul Islam Taimiyah tidak menerima tawaran itu untuk diproses para qadi-qadi yang memfitnah beliau. Nah, ini yang menyebabkan mulianya akhlak beliau, menyebabkan beliau sangat disegani oleh para ulama-ulama di masa beliau, dan juga penguasa melihat bahwa beliau bukan orang yang berdendam, membalas dendam untuk urusan pribadinya. Maka illa an amtiya akhadha fi ta'dhim haula'il qudha wal ulama wa bayan makanatihim wa in kunna la ahad minhum bisu, bahkan beliau tidak mau satu pun dari mereka itu diproses atau dipersulit atau mendapatkan hukuman dari tindakan mereka yang sebelumnya. Nah, ini bentuk beliau menghormati para ulama-ulama di zaman beliau. Nah, ini yang perlakuan beliau terhadap orang-orang yang berbuat jahat kepada beliau, beliau tidak membalas. Ini satu akhlak yang mulia sekali yang beliau tunjukkan kepada orang-orang yang membenci beliau, dan juga para penguasa saat itu minta izin untuk memproses, karena Al-Malikun Nasir ini adalah mengenal bagaimana keilmuan kedudukan Syaikhul Islam Taimiyah, dan ketika itu raja ini meminta izin kepada Syaikhul Islam Taimiyah untuk memberikan hukuman kepada mereka-mereka yang membuat onar, membuat skenario ataupun ya markus ya, makalar kasus untuk memperkasuskan Syaikhul Islam Taimiyah. Itu mereka Syaikhul Islam Taimiyah tidak mau, diminta izin oleh apa semua ya. Waqala lahu, bahkan Syaikhul Islam Taimiyah berkata kepada raja, idza qatalta haula la tajid ba'dahum mislahu, jika mereka ini engkau beri hukuman, engkau tidak akan dapatkan pengganti yang lebih baik dari mereka ini. Wa man adani fa huwa fi hillin wa ana la antasir nafsi. Nah, ini satu kalimat beliau mengatakan, wa man adani fa huwa fi hillin, orang yang menyakitiku aku halalkan, aku maafkan. Wa ana la antasir li nafsi, saya tidak perlu membela, menjaga diri saya, membela diri. Nah, ini di antara sifat beliau yang begitu mulia ya. Beliau tidak pernah melakukan pembalasan jika diri beliau yang disakiti ya, maka beliau memaafkan semua orang-orang yang pernah membuat memperkasuskan beliau gitu. Nah, kemudian ini banyak sekali kasus-kasus lain di sini ya, yang disebutkan disebutkan kisah sini. Setelah ada perbincangan antara Sulaiman dengan raja saat itu dalam sebuah pertemuan umum, ketika itu hadir jumlah yang besar sekali para ulama-ulama, fuqaha dan qadi dari Mesir dan Syam. Lalu wazir ini, perdana menteri, berbicara tentang ahli zimmah, Al-Zimmah adalah non-muslim yang hidup di kekuasaan Islam tersebut, dan talabahum ayya'udu ila zayyi alladhi kanu yalbasunahu mithla sa'irin nas, yaitu agar mereka memakai pakaian-pakaian seperti manusia lainnya, meninggalkan pakaian yang diharuskan untuk membedakan mereka dari salim mereka. Maka ketika itu Al-Malik sakata ka'anahu yuridu an min fuqaha al-qudha ibda'ir ra'i. Raja saat itu dalam pertemuan itu diam saja, seakan-akan dia menginginkan pandangan dan pendapat daripada qadhi dan orang-orang yang memajukan pendapat, ingin mengajukan usulan dan pendapat mereka. Wasa kata nas bima fihim fuqaha wa qudha falam yatakallam ahadun. Semua qadhi, para ulama-ulama yang hadir, tidak ada satu pun yang berani bicara. Faqala lahum sultan. Lalu sultan ini beda, ada qadhi, ada wazir, ada malik, ada siapa lagi sultan ya. Sultan berkata, "Ma taquluna? Yastaftikum fi dhalika." Bagaimana pendapat kalian? Ini raja atau ya malik, ya raja meminta pandangan fatwa kalian. Falam yatakallam ahadun, dan tidak ada seorang pun yang berani menjawab. Suma jasta Syaikhul Islam Taimiyah ala raqabatihi. Kemudian Syaikhul Islam Taimiyah duduk di atas dua lututnya, bersimpuh gitu, wa takallama sultan bi kalamin tawil. Jadi mendekat kepada sultan dan bicara dengan sultan itu dengan sangat panjang sekali diskusi beliau. Wa radda 'ala al-wazir maqalahu raddan anifan. Kemudian beliau membantah pandangan apa yang diungkapkan oleh perdana menteri tersebut. Wa takallama ma la yastati'u ahadun fil majlis ay yaquma bimislihi. Di mana Sulaiman ketika itu dalam diskusi itu menyampaikan pendapat yang mungkin orang lain tidak akan mampu mengungkapkannya. Wala biqaribin wala minhu, atau dekat dengan pendapat-pendapat yang boleh disampaikan. Fa hadzal hawadis ghairuha asar ba'dahu man kana fi qalbihi ghillun wa hasadun 'ala Ibn Taimiyah. Jadi melihat beliau ini pendapatnya didengar, pendapatnya diterima oleh penguasa, membuat orang-orang lain yang punya penyakit dalam hatinya menjadi dengki terhadap Ibn Taimiyah. Ya. Dan mereka melihat Ibn Taimiyah ini tasdadu makanatuhu, semakin tinggi kedudukannya di sisi raja, sultan dan perdana menteri. Wa yattafi sya'nu inda sultan. Berarti dia semakin punya pengaruh di dalam kekuasaan. Ha? Wa tasma'u kalimatahu fataqbalu, ya. Wa tasma'u kalimatahu fataqbalu inda ulatil umur. Fataqbalu inda ulatil umur. Kalimat-kalimatnya, nasihat-nasihatnya, pendapat pandangannya menjadi hal yang diperhatikan oleh penguasa saat itu. Nah, dan ini yang menyebabkan apa namanya? Syaikhul Islam Taimiyah ya dihasati atau tidak disenangi oleh para fuqaha-fuqaha sebagian yang saat itu tentunya, sebagian tentunya. Baik. Kemudian dari hal yang kita sebutkan juga sebelumnya, di antaranya tadi ahlul kalam yang mana Syaikhul Islam Taimiyah mengupas berbagai argumentasi-argumentasi mereka dan membantah dengan dalil-dalil yang begitu kuat ya, dari Al-Quran Sunnah maupun perkataan para ulama salaf. Nah, kemudian di antara kelompok lain tadi kita sebutkan ya, ini disebutkan satu kisah ini tentang bagaimana penentangan di masa beliau ya, kita nukilkan suatu kisah. Ya, nah, ini suatu kisah ketika beliau menulis kitab beliau Al-Aqidah Al-Hamawiyah. Al-Aqidah Al-Hamawiyah ini kitab yang bagus sekali, membahas tentang dalil-dalil ulu Allah. Di situ ada pembahasan tentang dalil-dalil ulu, ada dalil-dalil istiwa, ada dalil-dalil nuzul, ada dalil-dalil ma'iyah, dan dalil al-qurb. Karena pembahasan ini terkait secara menyeluruh. Karena ada orang mencoba mempertentangkan antara dalil nuzul dengan dalil ulu, dengan dalil istiwa, atau dalil ma'iyah dengan dalil al-ulu dan seterusnya. Maka beliau bahas di situ fatwa Hamawiyah ini dari dalil Al-Quran, kemudian berpindah ke sunnah, kemudian berpindah kepada perkataan sahabat, kemudian perkataan tabi'in, kemudian perkataan dari berbagai mazhab, mafiki, dari segi keilmuan, ada ulama hadisnya, ada ulama fikihnya, dari fuqaha pun beliau menyebutkan pendapat pandangan dari bagi mazhab, dari mazhab Al-Hanafiyah, dari ulama Hanafi, ulama Maliki, ulama Syafi'i, dan ulama Hambali. Nah, itu buku yang sangat itu bagus sekali ya, beliau menyusun di situ. Bahkan bekas beliau menukil dari para ulama-ulama disebut sebagai ulama tasawuf sekalipun, beliau menukilkan di situ tentang akidah mereka yang benar tentang ululah. Nah, Kemudian hal ini yang menyebabkan Ahlul Kalam itu pada tahun 698 itu yang menyebabkan mereka merasa terusik keyakinan mereka. Nah, disebutkan oleh Ibn Abdul Hadi, murid beliau sini. Tadi sudah kita nukilkan Al-Bazar, kemudian perkata Ibn Kathir, kemudian juga di sini Abdul Hadi menyebutkan, Ibn Abdul Hadi menyebutkan, ya, makana ya'maluhu Ahlul Kalam min igharis sudur ala Syekh Islam Taimiyah. Itu tentang bagaimana orang-orang Ahlul Kalam memprovokasi masyarakat untuk benci kepada Syekh Islam Taimiyah, itu dengan sebab akidah Hamawiyahnya, itu kitab yang beliau tulis tadi, ya. Fayaqul, fa'akhadhu al-jawab alladhi katabahu ya wa 'amalu 'alayhi awraqan fi raddihi thumma sa'u sa'a shadida ila al-qudha wal fuqaha wahidan wahidan wa agharu wa agharu khawatirahum harafu al-kalam kadzabul kadhib fahish. Mereka mengambil jawab tersebut yang ditulis oleh Syekh Taimiyah, ya, wa 'amalu 'alayhi awraqan fi raddihi. Kemudian mereka setelah mengambil kitab Hamawiyah tadi, fatwa Hamawiyah itu, lalu mereka menulis jawaban-jawaban yang dalam membantahnya, kemudian mereka bawa, ya, berupaya untuk mengaruhi para qadhi dan para fuqaha di zaman itu satu persatu disebutkan dalam Ibnul Hadi, dan menjelaskan, ya, gharu khawatirahum, ini bagaimana untuk mempengaruhi mereka, dan mereka juga waharaful kalam, mereka berupaya melencengkan apa yang disebutkan misalnya dalam fatwa itu dengan pemahaman yang berdusta. Wa kadzabul kadzibal fahish, mereka buat kebohongan-kebohongan yang sangat keji sekali. Wa ja'aluhu yaqulu bil tajsim, jadi antaranya yang mereka provokasikan, mereka sebarkan isunya, tuduhan itu adalah menurut Syalusam Tamiya itulah menyerupakan Allah tajsim, memiliki jasad menyerupakan makhluk, itu bahasa kitanya. Jadi tuduh bahwa, jadi setelah Ahlul Kalam ini menggunakan data fatwa beliau untuk memprovokasi itu, menyebutkan bahwa beliau dan fatwa ini menyerupakan Allah dengan makhluk, itulah bahasanya. Wa nuqad au azza zalikal madhhab ila ashabihi, dan bahwa Syekh Taimiyah menyebarkan pemikiran ini menyerupakan Allah dan makhluk ini, tajsim ini, kepada pengikut-pengikutnya, dan mengatakan bahwa Syekh Taimiyah ini merusak akidah-akidah orang awam. Nah, itu di antara tuduhannya. Walam yaqa' min dzalika syai', kata Ibn Abdul Hadi, hal itu tidak ada sama sekali kenyataannya, beliau mengatakan makhluk Allah seperti makhluk kalau merusak akidah orang awam. Wa a'udzu billah, ini kata Ibn Abdul Hadi, wa sa'u fi dzalika sa'yan syadidan, mereka berupaya sekali untuk menyebarkan fitnah-fitnah itu di tengah masyarakat, di tengah penguasa. Ini akibatnya, kemudian Syekh Islam Taimiyah dipanggil oleh seorang qadi. Tsumma talaba qadil Hanafi, Hanafiyyati, ya, qadil Hanafiyyati, min Syekh Islam an ya'ti ilaihi. Ada seorang qadi dari madhab Hanafi meminta untuk bertemu Syekh Islam Taimiyah. Lalu Ibnu Taimiyah berkata kepadanya, "Innal aqaid laisa amruha ilaik." Tentang pembahasan akidah-akidah itu bukanlah persoalan ini, urusannya kepada kamu. Wa inna sultan innama wallaka litahkuma bainan nas, engkau diangkat menjadi qadi oleh penguasa untuk memberikan keputusan yang adil dalam persidangan antara manusia. Wa inkar munkar laisa mimma yahtasu bihi alqadi, mengingkari kemungkaran bukanlah hal wewenang yang hanya bagi qadi. Mengingkari kemungkaran adalah wewenang setiap orang, mengkritik pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Nah, fa fariyal dalal bi hadzal jawab, ya, agaru sadar qadhi al-hanifi hatta tamma lahum ma yuridun. Nah, lalu jawaban itulah diperintir oleh orang-orang Ahlul Kalam tersebut, dan mereka menanamkan rasa kebencian dalam diri para fuqaha tersebut terhadap Syekh Islam Taimiyah. Maka qadhi tersebut memerintahkan untuk disampaikan kepada masyarakat, menyampaikan yunadi fi balad bi putalin aqidah Ibn Taimiyah, untuk menyatakan tentang sesatnya atau batilnya akidah Ibn Taimiyah. Di setelah di pengaruh qadhi Hanafi tadi, lalu dia fi ba'dil balad, lalu disebarkanlah opini itu di sebagian daerah. Ya, wa ma 'alima walil balad bidzalika hatta habba li nasrati Ibn Taimiyah fa arsala ta'ifatun. Ya. Kemudian tatkala penguasa suatu negeri yang tersebar isu tersebut dengan hal demikian, maka penguasa tersebut berupaya membela Syekh Islam Taimiyah ya. Lalu orang yang menyebarkan isu opini-opini sesat tersebut diberi hukuman oleh amir atau kalau kita bupati atau camatnya lah kan, menyebarkan isu bohong tersebut. Nah, dan kelompok-kelompok menyebarkan isu bohong tersebut. Kemudian ya, wa amara bi mutawati man kana yas'a fi hadhil fitnah. Juga memanggil setiap orang-orang menyebarkan fitnah tersebut. Nah, itu yang diperintahkan oleh seorang bupati tadi atau camat tadi yang disebarkan isu opini sesat itu di tengah masyarakat dia. Lalu beliau bentuklah semacam petugas Satpol PP untuk mengidentifikasi apa namanya, untuk mengikuti atau melacak isu ini siapa yang menyebarkan, siapa orang-orangnya. Ya. Waqad kana mughdiban min amalin hadza wa yudu intiqam minhum. Tatkala fitnah ini menyebar, tentu setelah ditangkap para pelaku menyebar kebohongan-kebohongan tersebut. Nah, dan penguasa negeri itu ingin memberikan hukuman kepada orang yang sudah ditangkap. Fakta fa'aktaruhum wahtama akharuna biba'di kibar awayan. Jadi orang yang menyebar-nyebar tadi berupaya mencari perlindungan kepada para pejabat-pejabat, ya, dan bersembunyi, ya. Suma inna mutamiyah jalasa ala adati yawmal jum'ah fiddars. Kemudian selanjutnya biasa setiap pagi Jumat beliau memberikan pelajaran. Wa kana tafsiru fi qouli ta'ala, ketika itu kata Ibn Abdul Hadi ini menjelaskan tentang firman Allah SWT dalam tafsirnya itu, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Fadzakara al-hilma, ya, al-hilma, dzakara hilm, jadi beliau menyebutkan tentang kesantunan, kelembutan. Wa ma isti'maluhu fa kana mi'adan jalilan, ya, dan juga menjelaskan bagaimana harus bersikap lemah lembut, ya, dan hal itu menjadikan suatu tempat mi'ah dan jalilan. Peristiwa nasihat ini memberikan bekas yang besar sekali dalam menyelesaikan salah tersebut. Kemudian setelah itu Syekh Islam Taimiyah bertemu dengan qadhi, seorang dari Syafi'iyah, dari ulama Syafi'i. Kemudian beliau membacakan tentang akidah Hamawiyah tersebut, ya. Kemudian wa awdaha ma ashkala al qadhi min ba'd al mawadhi, dan jelaskan hal-hal yang mungkin kurang jelas bagi qadhi Syafi'i ini dalam beberapa tempat yang ditulis Syekh Islam Taimiyah. Falam yahsul ingkar alaihi min hal hakim, maka tidak ada hal-hal yang diingkari, ya, dalam kitab tersebut dari penguasa itu. Jadi di sini dipanggil beliau bertemu dengan para ulama-ulama Syafi'i. Walam mimman hadar majlis wa antahal majlis wa qadhi Syafi'i yaqul kullu man takalam fi syekh yu'zar. Setelah berhadir dalam pertemuan itu, dibacakan kitab beliau Fatwa Hamawiyah tersebut, ya, kemudian beliau jelaskan kandungan dan isinya, ya, kesimpulannya adalah di mana qadhi Syafi'i mengatakan setiap orang yang menjatuhkan kehormatan beliau, mantakalama fi syekh, orang yang menjelek-jelekan, yang menyesatkan semacam tentang syekh, yu'zar, yu'zar itu diberi hukuman. Nah, qala Ibn Abdul Hadi, Ibn Abdul Hadi menjelaskan ba'da dzikri hadhil mawaqif, setelah menjelaskan kejadian ini, walladzina sa'u fihi ma'rufuna 'indana, orang-orang yang melakukan hal itu orangnya kami kenal semua, kata Ibn Abdul Hadi, wa 'inda kulli ahadin, dan orang-orang pada tahu siapa yang melakukan itu, wa qad istathara 'anhum hadzal fi'l al-fadhi', telah masyhur perbuatan mereka yang keji ini, ya, mereka yang selalu membuat onar, fitnah, ya, hampir samalah di negeri kita, ya, ada suatu kelompok yang memang mereka kerjanya memfitnah, menuduh dan segala macam itu. Jadi di zaman itu ada juga yang sudah tahu nih kelompok-kelompok orang-orang yang siapa memprovokasi, membuat kedustaan itu, ya. Fadzalika man sa'adahum biqaulin, atau orang yang membantu menyebarkan perkataan, dia membela mereka itu, au tasni'in, ya, atau dengan cara apa namanya, membantu mereka baik dengan dorongan, ya, dalam igra'in, dengan memberi apa namanya itu uang atau supaya mereka melakukan itu, isar isalatin, atau mengirim surat ada pelaku-pelakunya, ifta'in au syahadatin. Kata Ibn Abdul Hadi, semua orang-orang yang ikut campur dalam hal itu kami mengetahui apapun peranannya, begitulah. Nah, ini diantara hal-hal yang dialami sistemnya. Jadi ada satu pelajaran ini untuk penegak hukum di negeri ini secara umum, baik bupati atau para jajaran pemerintahan, mulai dari RT sampai ke menterinya, ya, jika ada kelompok yang memfitnah-fitnah jangan didengarkan dengan telinga sebelah. Artinya apa? Jangan hanya terima satu pihak saja. Mohon dipanggil pihak yang tertuduh dan di cross check kedua belah pihak itu. Tapi dalam kenyataan yang kita alami di lapangan biasanya, pihak yang menuduh ini tidak pernah mau ketemu ketika dipertemukan. Enggak mau berani berhadapan tuh, enggak berani mereka. Karena yang jelas mereka membuat kebohongan akan terbongkar kebohongannya. Biasanya mereka beraninya ketika ini, dan kita alami ini sendiri nih. Ya, kita sendiri mengalami, saya pribadi pernah mengalami ketika seorang ini hadir kepada suatu pemerintahan gitu ya. Dia melaporkan, kita udah di belakang ini. Di belakang ini nunggu di mau ketemu. Nah, ketika kita mau masuk, mereka tidak bersedia untuk bertemu dan untuk membicarakan apa yang mereka laporkan tuh. Enggak berani mereka. Maka hal inilah yang banyak terjadi menimbulkan kekisruhan. Ketika ya, penegak hukum pun tidak mempertemukan dua pihak yang sedang berselisih ini dengan tuduhan-tuduhan bohong tersebut, coba dikelirkan. Nah, kalau dulu lihat yang penguasa yang ada di masa sistem Temia ini, mereka panggil para ulama-ulama yang memfitnah sistem Temia, dan juga sistem Temia dipanggil dan dihadirkan ulama lain ya, dan penguasa juga hadir, sultan segala macam, hakim juga hadir segala macam. Dijelaskan. Setelah itu berkesimpulanlah dari Qadi Syafi'ah tadi mengatakan kullu man talafa fi syai' yu'zar. Setiap yang mencoba membuatkan fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan bohong, diberi pelajaran, harus beri hukuman, kata beliau. Karena ini yang biasanya yang menyebarkan tuduhan-tuduhan ini semuanya adalah lebih banyak tuduhan-tuduhan bohong tanpa ada fakta-fakta, terutama terhadap dakwah-dakwah yang mereka cap dengan nama-nama yang untuk menjelekkan ya, dengan sebut dengan Wahabi dan segala macam. Kadang-kadang itu sekarang-kadang opini-opini yang mereka buat, kesimpulan-kesimpulan tersendiri ya, dan tidak ada fakta dan datanya sama sekali kadang-kadang. Tapi mereka membuat data-data palsu dan segala macam, dan kita menemui hal-hal seperti ini berkali-kali ya. Ketika kita cross check, mereka tidak mampu memberikan bukti-bukti apa yang mereka tuduhan. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang kekisruhan-kekisruhan di tengah masyarakat dalam beberapa dekade terakhir ini ya, ketika penegak hukum kadang-kadang kurang berperan ya dalam menyelesaikan masalah ini secara bijaksana. Artinya hendaknya pihak yang dituduh dengan yang menuduh dipertemukan, apa permasalahannya ya, apa bukti-bukti yang dituduhkan, apa benar dan apa jawaban dari yang dituduh. Bisa saja orang ini salah memahami ungkapan, salah memahami penjelasan dan seterusnya. Baik, di sini jelaskan dan selanjutnya mengalami tantangan dan siksaan ataupun perlawanan yang cukup berat daripada Ahlul Kalam ini, yaitu ketika beliau juga menulis kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Bahkan beliau diajak untuk berdiskusi berapa kali ya. Bahkan beliau pernah juga yaitu di uziyah, diberikan hukuman atau disakiti beliau pada tahun 705 Hijriah ya, dari sultan ya. Kemudian sultan memanggil semua fuqaha dan qadi ya, bertanya kepada beliau tentang akidahnya. Kemudian dipanggil fa fa'al al wali zalika fa adar syai' aqidah wasatiyah, lalu dipanggil, dihadirkan semua, lalu sultan membawa kitabnya Aqidah Wasatiyah wa akhbar hudur annahu kana qad katabaha qabla sab'a sinin takriban, bahwa kitab ini telah ditulis 7 tahun yang lalu, kata sultan ya. Pokoknya al-aqidah fil majlis, lalu dibacalah satu dari huruf, kalimat demi kalimat akidah yang beliau tulis tersebut ya. Kemudian wa akhar ba'd al-mawadi ila majlis akhar, kemudian dalam sebagai pembahasan ditunda untuk pertemuan berikutnya. Kemudian ketika itu hadir namanya seorang Syekh Syafiuddin Al-Hindi, panaqasha Ibn Taymiyyah katsiran lakinnahu lam yuflih ya. Dia mencoba membantah Ibn Taymiyyah dalam beberapa tempat ya, kesering membantah, mencoba mendiskusi selesai dengan begitu banyak di tempat-tempat yang dijelaskan dalam kitab tersebut, namun tidak bisa mengalahkan ataupun mengalahkan hujah-hujah Ibn Taymiyyah. Li'anu kama yasful Ibn Kathir, sebenarnya Ibn Kathir menceritakan ya, walakin saqiyatuhu ya, walakin saqiyatu la tamat bahran, kata Ibn Kathir, dia itu ketika membantah selanjutnya seperti orang yaitu orang yang ingin melangkahi lautan ya. Saqiyatu maksudnya atau dia ingin menambahkan air ke lautan, istilah seperti itu. Tidak ada apa-apanya dibanding ilmunya dengan selanjutnya ketika itu. Nah, ثم انهم اصطلحوا على ان يناظر ابن تيميه احد الذين يعرفون عنه جوده الذهن. Kemudian mereka sepakat untuk memanggil orang untuk berdebat, seorang yang paling pintar berdebat gitu ya, Husnul Bahs, yaitu namanya Kamaluddin Ibnu Zamlakani. Ini terkenal sekali ini. Itu karena Kamaluddin Ibnu Zamlakani, حيث طال البحث بينهما. Cukup panjang sekali diskusi debatnya. حيث انفصل الحال على قبول الاعتقاد الذي قرأه ابن تيمية. Kesimpulannya adalah semuanya mengakui kebenaran isi kandungan kitab Aqidah Tauhidiyah yang ditulis oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Wa ada Syekh Ibnu Mazdri mu'azzaman mukarraman. Akhirnya Syekh Ibnu Taimiyah ya pulang ke rumah dalam keadaan sangat terhormat dan sangat dimuliakan. Kemudian ada lagi pertemuan yang ketiga Syekh Ibnu Taimiyah ya wa kanat nihayatuhu, dan kesimpulan kesudahannya setelah sampai tiga kali berarti dalam pertemuan masalah Aqidah Tauhidiyah ini berkumpul semua para ulama. Antama al-jama'atu ala ridha, semuanya sepakat untuk menerima akidah yang diyakini oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitab, yaitu al-aqidah wasatiyah tersebut. Apa yang menyebabkan terjadinya diskusi ini? Wa kana al-ba'ith ala hadhihi al-majalis huwa tahridul min al-qadhi al-malikiyyah Ibnu Makhluf. Siapa yang menggembosi masalah ini, atau siapa yang mencoba mengangkat masalah ini menjadi besar begitu? Di seseorang qadhi dari ulama Malikiyah namanya Ibnu Makhluf ya, dan juga Nasr Al-Mambaji. Ini ada dua orang inilah, dia melaporkan ke sultan tentang Syekh Al-Utsaimiyah ya. Maka natijul majlis sabiqah, adalah kesimpulan dari semua yang diadukan itu ada seperti yang kita sebutkan ya, hasil dari kesimpulan dari diskusi-diskusi yang dilalui itu tidak membuat mereka juga kedua ini menjadi puas ya. Fatalaba minas sultan ayasdura marsuman yatlubuhu ila Mesir. Ya, kemudian mereka berdua juga minta ini mempengaruhi sultan itu tuh untuk meminta menuntutnya ke Mesir. Ya, wa muhakamatu fiha, dan dia harus dihakimi di Mesir tersebut. Lalu dilakukan. Lalu Ibnu Taimiyah diminta dari Mesir ke Mesir. Lalu Ibnu Taimiyah keluar dari Mesir dan saat itu diantar oleh para murid-muridnya dan sampai pada di Mesir itu tanggal 22 bulan Ramadan tahun 705 itu sampai di Kairo. Ya, kemudian setelah salat Jumat mengumpulkan semua para ulama dan qadi-qadi itu. Ya, para tokoh-tokoh negara saat itu. Wada Ali Ibnu Makhluf, ya. Ibnu Makhluf tadi mencoba Ibnu Makhluf mencoba mengungkapkan kesesatan, mencoba membuat sebuah pernyataan yang memojokkan sistemnya bahwa Ifwa Allah fokal ars hakikatan, bahwa Allah di atas aras, ya. Kemudian menyebutkan beberapa masalah. Tatkala selesai qadi menyebutkan, ya, sa'alahul qadi jawabau, bertanya, maka Syalistamiyah telah memuji dan memuji Allah. Ajib majid nabika li takhtuba, ya. Faqila lahu ajib majid nakabia li takhtub. Ya, mulai dari komentarnya agak miring. Kami di sini adalah agar engkau menjawab apa yang ditanyakan, bukan engkau untuk berkhutbah di sini. Lalu Ibnu Taimiyah berkata, manil hakim fiya, siapa yang berhak memutuskan masalah aku di sini? Baqilal qadi maliki. Oh, dikatakan bahwa yang berhak hakim di sini memutuskan masalah adalah qadi maliki. Qala. Lalu Ibnu Taimiyah mengatakan, kaifa yahkum fiya wa khasmi? Bagaimana dia mengambil keputusan menghukum atau menyalahkan, membenarkan aku, sedangkan dia sendiri yang adalah lawan debatku? Faqadi barahimullah min dzalika, ya, summa adhara fi marsum bihasbihi. Nah, inilah, jadi dia dipanggil ke Mesir karena di sana banyak qadi-qadi Malikiyah, dia mau disidang, mau didebat gitu ya. Ketika itu Syekh Ibnu Taimiyah mau menjawab, dilecehkan, "Mengapa kamu di sini untuk menjawab, bukan untuk berkhutbah?" Ditanya, "Siapa yang menjadi hakim di sini?" Siapa yang kalau di kita istilahnya, kalau diskusi itu apa istilahnya itu? Yang menentukan moderatornya atau yang memberikan menentukan waktu dan segala macam, siapa di sini? Semuanya dijawab ada orang yang ini juga, orang yang bantah beliau. Beliau bagaimana dia akan adil dalam memberikan keputusan, memberikan suatu hukum, dan dia adalah orang yang mendebatku di sini, lawan debatku di sini. Nah, dan akibatnya beliau gara-gara itu beliau ditahan, ya. Nah, begitu aja alasan mereka beliau ditangkap, ya. Nah, kemudian ditahan di situ dalam waktu yang sungguh lama, beliau sampai Rabiul Awal tahun 707 Jadi dari tahun 705 dari Ramadan ya. Nah, itulah masa-masa bagaimana beliau diperlakukan oleh musuh-musuh beliau. Baik, yang ketiga tadi kita sebutkan Syiah. Ya, yang banyak musuh beliau juga, memfitnah beliau juga adalah ya di antaranya beliau menulis itu kitab Minhajus Sunan Nabawiyah, di dalamnya membahas berbagai pembahasan akidah Syiah ya, dan meruntuhkan berbagai argumentasi mereka ya, ya di antara tokoh-tokoh Syiah itu Ibnu Mutahhir Al-Hilli yang mereka menulis yang dibantah oleh Syekh Islam, nama kitabnya Minhajul Karamah. Maka Syekh Islam membantah kitab tersebut Minhajus Sunan Nabawiyah, maka juga dibantah lagi oleh Ibnu Mutahhir dengan jawaban yang sangat tidak memuaskan. Taib. Ini di antara kelompok-kelompok yang mencoba dari semenjak hidup Syekh Islam Taimiyah ya memfitnah beliau, bertindak istilahnya radikal kepada beliau lah ya, berbuat sesuatu yang ingin memprovokasi penguasa dan penegak hukum untuk menangkap dan menghukum beliau dan seterusnya. Baik. Baik, karena waktu membatasi kita, untuk materi kita cukup sini dulu. Di sini juga disebutkan setelah Syiah juga ada kisah di sini di mana sebelumnya ada kelompok Syiah yang sababah, itu yang mencela para sahabat. Ya, mereka itu adalah ahlul bughah. Ya, waqatu' sabil, mereka melakukan berbagai orang lewat di tempat mereka itu di apa istilahnya di membayar upeti, kalau kita mungkin di sifatnya harus diperas lah orang-orang lewat tersebut. Nah, sehingga Salistun Tamiya melaporkan hal itu dan meminta kepada penguasa untuk menyelesaikan masalah tersebut, mempersiapkan pasukan untuk memerangi mereka. Ya, maka tak kala itu penguasa mengizinkan untuk menghentikan kejahatan kelompok tersebut. Ya. Kemudian Selestemnya ikut dalam berjihad melawan kelompok tersebut, dan ini kisah disebutkan Imam Abdul Hadi ya. Kemudian disebutkan bahwa penaklukan dikuasainya suatu bukit yang dikuasai oleh kelompok Syiah Rafidhah As-Sababah yang mencela para sahabat ini, disebutkan Imam Hadi merupakan salah satu karamahnya Selestemnya, yaitu mereka melakukan tindakan-tindakan yang menzalimi luar biasa, merampas harta ke orang-orang yang tidak dari kelompok mereka. Maka dari inilah kata Ibnu Abdul Hadi dibolehkan menggunakan kekuatan untuk membalikkan mereka dan mengantisipasi kerusakan mereka lakukan. Nah, hal itulah menyebabkan juga seterusnya pada akhirnya juga di propagasi penguasa oleh kelompok-kelompok yang tidak senang dengan beliau, dan akhirnya beliau juga ditangkap, dan hal ini juga disebutkan oleh Katsir ya, menyebabkan banyaknya musuh-musuh Islam Taimiyah dan orang-orang Syiah Rafidhah ingin membalas dendam kepada beliau yang telah menghentikan sikap radikal mereka, yang di mana dari suatu bukit yang dikuasai oleh mereka tersebut dijadikan sebagai markas untuk memeras orang-orang yang lewat ya. Sebenarnya Qatu' Sabil itu adalah penyamun jalan ya. Di antara juga kelompok Zaidiyah disebutkan juga ya, juga tidak kalah benci kepada Syekh Taimiyah ya, tidak kalah juga jauh dari bencinya orang Rafidhah. Hal itu disebutkan karena tak kalah dikira Al-Hasan bin Ishaq membantah Ibn Taimiyah dan menyebutkan masalah-masalah Minhajus Sunnah sana, dan beliau menyatakan beberapa kebohongan-kebohongan terhadap Syekh Taimiyah. Itu namanya seorang tokoh dari Syiah Zaidiyah. Kemudian bersepakat ya, watashtariku syi'a wa man wafaqahum 'ala al-iftira' 'ala Ibn Taimiyah fi mauqifihi min as-sahabah umuman, di mana kelompok Syiah ini bersepakat, orang-orang setuju dengan mereka itu membuat kedustaan terhadap Syiah Taimiyah tentang bagaimana pandang Syiah terhadap para sahabat Nabi dan juga terhadap Khulafaur Rasyidin yang secara khusus Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka memfitnah bahwa Salim temannya tidak menghormati Ahlul Bait dan di antaranya ada Ali bin Abi Thalib. Baik. Idza rauna anna ma ya in yamur bi dzikrihi illa wa yalmizuhu. Ya, dia menuduh bahwa setiap Salim temannya menyebut Ali dalam tulisan-tulisan beliau, Salim temannya umpamanya menjelekkan, menjatuhkan, ya. Kemudian juga menghina, merendahkan. Itu tuduhan dari orang-orang Syiah dan orang Zaidiyah kepada beliau. Kemudian juga di antara kelompok yang tadi kita sebutkan, contoh-contoh dari kelompok Sufi ini, yes, tentu sebagian kelompok Sufi, di antara musuh beliau yang terkenal di masa beliau adalah seorang yang menimbulkan berbagai makar-makar ya tentang temannya ya. Di antara namanya itu Nasr al-Mumbaji ini. Ini disebutkan Ibnu Hajar Asqalani, bagaimana mubagla adawati dzalika rajul li Ibn Taimiyah. Bagaimana permusuhannya terhadap Ibn Taimiyah, ya. Wa sabu tilkal adawa, sebabnya adalah karena wa kana min azamil qa'imin alaihi Syalis al-Mumbaji li'anu kana balagha Ibn Taimiyah annahu yata'assab li Ibn Arabi. Jadi sebabnya kenapa dia begitu benci kepada Ibn Taimiyah, ya. Ibn Hajar menyebutkan di antara orang yang paling membenci beliau ada namanya, membenci Ibn Taimiyah, namanya kata beliau Syekh Nasr al-Mumbaji. Li'anu kana balagha Ibn Taimiyah, ya, annahu yata'assab li Ibn Arabi. Ya, di mana Ibn Taimiyah mengetahui bahwa orang ini sangat fanatik terhadap Ibn Arabi, bukan Ibn al-Arabi. Ibn Arabi yang memiliki paham hululiyah. Kemudian Syekh Taimiyah menulis kitab kepada Nasr al-Mumbaji ini untuk menasihatinya. Ya. Kemudian menyebutkan bagaimana akidah Ibn Arabi, ya. Dan inilah yang menyebabkan Nasr al-Mumbaji ini tidak menerima kritikan-kritikan Syekh Taimiyah terhadap Ibn Arabi, ya. Kemudian al-Mumbaji ini dekat dengan penguasa saat itu namanya Bai Baris, yang mana Bai Baris ini sangat senang dengan Nasr al-Mumbaji ini. Wa qama qadi Zainuddin bin Makhluf qadi Malikiyah ma'a Syekh Nasr. Nah, bekerja sama lagi tadi qadi Maliki yang sebelumnya yang mengusir Syekh Taimiyah ini bekerja sama untuk mengaruhi Bai Baris, yaitu sultan yang ada di Mesir itu. Nah, dan di antaranya yang dilakukan oleh al-Mumbaji ini, Nasr al-Mumbaji yang wafat 719 Hijriah ini, dari Ibnu Atha'ullah Skandari, ya, murid-murid mereka untuk melaporkan Ibn Taimiyah kepada penguasa saat itu, maka murid-murid mereka melakukan itu, ya. Kemudian diserahkanlah permasalahan ini kepada Qadi Syafi'i, wa qadil majlis bi idda'at min Ibn Atha', ya, kemudian dikumpulkanlah dalam satu majlis, kemudian dengan membacakan tuduhan-tuduhan dari Ibn Atha'illah Iskandari tadi, ya, walam yasbut Ali bin Taimiyah min hasyai, tidak satu pun apa yang dituduhkan itu terbukti, ya, terhadap Ibn Taimiyah, ya. Wa dhahara mi'amil syekh fi dhalikal majlis wa syaja'atu, ketika dalam pertemuan itu terlihat bagaimana ilmu Syekh Ibn Taimiyah dan juga keberaniannya dan keteguhan hati beliau, ya, dan juga tawakalnya beliau yang tinggi dan hujah beliau. Ma yatajawaz al-sawas inna daula khayyaruhu baina ayar hila Damasyq aw ila Iskandar. Nah, ketika itu selesailah. Beliau diputuskan untuk mau pergi ke mana? Apakah kembali ke Damaskus atau beliau tetap di Iskandaria. Nah, kemudian diberikan syarat ketika beliau mau rahil, ya, mau pergi dengan berapa syarat. Ke wabayana anna ayar wabayna ayar khalil habas. Jadi ada pilihan, imma dia pergi ke Damaskus atau Iskandaria atau dia ditangkap ditahan. Maka beliau milih fakhtar al habs. Beliau lebih suka untuk ditangkap ditahan. Pada khalay jamaatun min ashabi wa atwai. Lalu murid-murid beliau, ya, berkata untuk meminta beliau menerima syarat saja untuk pergi ke Damaskus. Nah, lalu sebenarnya menerima tawaran itu, pulang ke Damaskus. Baru lewat dari Kahirah saja, namun ada utusan menyebut beliau surat untuk kembali ke Damaskus lil habs, ya, untuk ditangkap di sana. Dan ini semua adalah atas makarnya Tarbir Nasr al-Mumbaji itu. Dan akhirnya Syekh ditangkap, ditahan di Damaskus, ya. Dan selama beliau dalam tahanan, dapat pula mengajar orang-orang yang ada dalam sama beliau tahanan, ya. Kemudian juga mendapat ilmu dari beliau. Ini pada tahun 709 Hijriah. Nah, kemudian juga musuh-musuh beliau ingin mengusir beliau ke Iskandaria dalam bentuk diusir, ya. La'alla ahadan min ahliha yatajasar alaihi fayaqtuluhu ghilatan. Jadi tujuannya adalah agar beliau kalau di sana, nanti beliau di sana, mudah-mudahan ada orang yang siap untuk bunuh beliau. Nah, itu disebutkan di sini. Famazalika nas illa mahabbatalahu. Ketika beliau diusir ke Iskandaria, bukannya karena kan asing beliau di sana, ya, tidak ada mengenal beliau. Namun akhirnya di sana beliau juga mendapatkan banyak orang senang dan menerima dakwah beliau. Ya, wantifa'an bihi wa tafaqa an wujida fi Iskandaria tawaif min al-mutasarrifa tantasibu ila Ibn Arabi. Nah, kemudian setelah beliau terkenal pula di Iskandaria, dakwah beliau menyebar pula, ada kelompok sufi yang berintisab kepada Ibn Arabi juga dan Ibn Sab'in. Itulah famazakallahu biqudumihi alaihim syamlahum. Itu menyebabkan mereka terpencar-pencar dengan memulainya dakwah Syekh Ibnu Taimiyah di sana di Iskandar tersebut. Baik. Kemudian juga ada di sana ada kejadian lain beliau diperlakukan yang tidak pantas oleh kelompok Rifa'iyah namanya, ya, yang mereka adalah ahli dalam sihir dan seterusnya. Baik. Nah, dan ini sudah pernah kita sebutkan juga debatannya beliau, berdebat dengan ini. Ketika itu beliau meminta agar mereka pertama mandi dengan air panas untuk membuang apa namanya bahan-bahan yang mereka gunakan untuk menyatakan mereka itu anti api. Dan waktu itu Syalustamia mengatakan, kita tidak cukup mengumpulkan api unggun, cukup saja kita hidupkan sebuah lilin dan kita bakar jari kita masing-masing, mana yang terbakar yang tidak. Dan akhirnya mereka meminta hilah karena mereka belum siap, dan mereka minta, nanti kita siapkan dulu api unggunnya. Kita sama-sama, sekarang saja kalau kamu berani, ayo datangkan lilin dan kita bakar, siapa yang terbakar jarinya. Dan akhirnya mereka tidak berani karena mereka tidak, saat itu belum mempergunakan ilmu sihir yang mereka pakai tersebut untuk melindungi diri mereka dari api agar tidak terbakar. Kemudian di sini juga disebutkan kelompok-kelompok lain adalah orang-orang yang ya kecemburuan kepada beliau, kelebihan yang beliau miliki, ya. Tadi yang telah kita bahas di antara seperti Ibnu Zamakani, kemudian juga sebelumnya kita sebutkan berapa tokoh dari ulama Malikiyah dan juga dari kelompok-kelompok Syiah dan Sufia dan Ahlul Kalam. Kemudian beliau menyebutkan di antara orang-orang yang musuh beliau yang kembali mengakui keilmuan beliau dan malah ikut membela beliau seteru, disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir adalah Ibnu Zalmakani juga dan Abi Hayyan. Beliau memuji Syekh Ibnu Taimiyah, bahkan beliau mengatakan ma ra'at aynaya mithla hadzal rajul, dan aku belum mataku belum pernah melihat orang seperti dia. Tentu maksudnya dalam bidang ilmu dan pemahaman agamanya, ya. Nah, ini di antara yang disebutkan tentang pujian dari Ibnu Hayyan, ya, kepada Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya, Abi Hayyan, bukan Ibnu Hayyan, Abi Hayyan, ya, yaitu Muhammad bin Yusuf, ya, Al-Garnati Andalusi, Abu Hayyan, itu dari ulama-ulama yang ahli bahasa, dan beliau ini menulis kitab namanya kalau enggak apa Bahrul Muhit, ya, tafsir beliau. Baik. Untuk pembahasan ini kita cukup sampai sini dulu insyaallah. Pada yang akan datang mungkin kita akan bahas tentang secara terperinci apa saja tuduhan dan jawaban dari kitab Syalustamia tentang tuduhan-tuduhan di fitnahkan kepada beliau. Baik. Barakallahu fikum. Kita cukup sampai sini dulu dan kita kembalikan pada Akh yang madu kita dari studio Culensi. Nah, baik, alhamdulillah. Sekarang dari Zakhara, terima kasih banyak untuk Kak Ustaz yang sudah memberikan materi dari pembahasan mengenai tuduhan-tuduhan terhadap Ibnu Taimiyah dan jawabannya. Untuk selanjutnya, kami akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan WhatsApp di 0819896543, atau Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon secara langsung di 0218236543. Baik, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu Ustadz di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, begitu seringnya terzolimi selama hidupnya ulama umat Islam ini seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan hampir di setiap generasi ulama Islam ini banyak sekali yang terzolimi, ditekan oleh pemerintah pada zamannya dengan tuduhan dan segala macam. Apakah ada persamaannya di negeri kita Ustaz dengan ulama-ulama yang ditangkap oleh pemerintah kemudian dipenjarakan karena melawan kezaliman pemerintah, dengan contoh salah satu ulama salaf kita yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Mohon penjelasannya. Tentu dalam menyikap ini tidak setiap ya yang ditangkap itu, karena di masa para ulama salaf juga ada tokoh-tokoh aliran sesat yang ditangkap juga. Tetapi kalau kita lihat tadi dalam sejarah Syekhul Islam Taimiyah, itu bukan dari penguasa yang banyak bertindak kepada beliau, tapi ada provokasi dari kelompok-kelompok yang tidak menyukai dakwah beliau. Tidak menyukai dakwah beliau. Ya, seperti kita katakan tadi, kalau kita lihat semuanya itu ada laporan-laporan yang mempelintirlah ungkapan-ungkapan beliau. Dikatakan ketika beliau menulis Hamawiyah dan Wasatiyah, beliau menyerupakan makhluk mazhab Tajsim. Ya, tentu disebutkan lah majlis tasim itu adalah orang menyerupakan Allah yang makhluk, orang menyerupakan Allah makhluk adalah pemikiran, dia adalah kafir, segala macam. Tentu dengan bahasa-bahasa yang mungkin. Tetapi, apa yang dilakukan oleh para hakim di masa sultanya tetap, alhamdulillah ada keadilan, beliau dipanggil dan di-cross-check, yang dikonfirmasi kepada beliau secara langsung, dihadapkan kepada orang-orang yang menuduh beliau, ya, sehingga beliau dapat menjawab dan menjelaskan apa yang dituduhkan itu adalah suatu hal yang tidak benar apa yang beliau katakan di dalam kitab-kitab beliau umpamanya. Nah, kemudian beliau selama beliau berdakwah di masa beliau mengkritik pemerintah, tapi bukan dengan cara memprovokasi masyarakat umum untuk menjatuhkan kekuasaan. Beliau menyampaikan nasihat dengan secara lisan dan langsung, tapi di hadapan para ulama-ulama yang tadi satu kisah kita sebutkan ketika adanya tentang Ahlu Zimmah tadi. Jadi beliau, tetapi itu saat diskusi ya, tapi beliau tidak berceramah di belakang penguasa lalu beliau memprovokasi penguasa begini-begini, tidak. Beliau sesuai dengan manhaj salaf dalam menyaksikan penguasa adalah beliau memang bicara langsung atau memang dipanggil langsung berbicara, sebenarnya tadi kisah tentang Ahlu Zimmah yang itu ada di situ ada sultan, di situ ada malik, di situ ada juga wazir tadi. Yang beliau ulama-ulama lain tidak berbicara, dan beliau menjelaskan kedudukan pembahasan masalah itu dengan baik. Dan beliau sebenarnya tidak pernah, dan beliau setiap tindakan tadi umpamanya ketika beliau ingin menupas kemungkaran kejahatan orang Syiah Rafidhah yang tinggal di sebuah gunung yang selalu mengusik kaum muslimin lain di samping mereka dengan menyamun, dengan merampok selama macam, beliau memberikan usulan kepada penguasa untuk adanya pasukan untuk menghentikan kejahatan mereka tersebut. Jadi tidak beliau bertindak pribadi sendiri. Di masa beliau juga banyak penyimpangan penguasa ya, tapi penguasa saat itu mudah juga dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang tadi kita sebutkan. Adapun yang di masa kita, apakah sama dengan ulama-ulama yang ditangkap kita? Tentu tidak bisa kita ukur secara menyeluruh ataupun untuk personal tertentu saja, tidak bisa ya. Karena kita tahu kasus yang dihadapi oleh dai-dai ini apakah demikian, dan prosesnya juga tidak seperti sama Syekhul Islam Taimiyah, permasalahan yang disampaikan juga tidak seperti yang dialami Syekhul Islam Taimiyah. Ya, maka kalau masalah menyampaikan nasihat kepada penguasa, para ulama kita dari sepanjang masa melakukan hal itu. Tetapi tentu ada manhaj dan metode yang benar sebenarnya yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan para ulama lain, di mana tidak boleh mengumbar kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan penguasa itu di hadapan masyarakat kaya alamai, karena akan memprovokasi masyarakat untuk menerima informasi yang tidak akurat. Pemanya kita sebagai orang yang memberikan informasi, kita belum tahu jawaban-jawaban pemerintah atau penguasa terhadap apa yang kita katakan tersebut. Jadi beliau tidak bersifat seperti itu. Ya, adapun yang ditangkap sebagian nih di negara-negara kita ini, kita lihat bahwa kebanyakan dakwah-dakwah mereka tidak mengikuti manhaj yang lurus di, masuk di sini ya, dalam mengkritik pemerintah, di dalam menyampaikan pendapat, kebijakan-kebijakan ya. Kadang-kadang kita melihat ada hal-hal yang sifat over di dalam menanggapi, atau bahkan banyak mengambil kesimpulan-kesimpulan itu dari media-media massa yang keakuratan informasi itu perlu dipertanyakan gitu. Makanya sikap ulama itu dahulu lebih dahulu bertabayun, apa benar hal ini atau tidak gitu. Dan juga tentu kita juga tahu penegak-penegak hukum ini ya, mereka punya alasan-alasan jelas, data-data yang jelas, mungkin kita juga tidak tahu. Maka kita tidak bisa memastikan. Yang penting yang namanya berdakwah secara umum pasti, yang namanya berdakwah adalah akan ada tantangan baik dari masyarakat yang kita perbaiki kondisi pun penguasa, pasti ada tantangan. Tetapi tidak bisa kita katakan setiap da'i yang ditangkap, setiap da'i yang diberi hukum sama seperti sistemnya, kondisinya dia dizolimi semacam, tidak. Tidak demikian. Bisa saja ada yang mereka dizolimi, bisa saja mereka juga ada indikasi-indikasi yang mereka melanggar hukum. Wallahu'alam bisawab. Nah, baik. Terima kasih banyak. Syukuran jazil khair atas jawaban yang demikian. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon, silakan di 021 823 6543. Halo. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Bapak? Dari Mandailing Natal. Ah iya, silakan Bapak. Pertanyaannya. Menurut yang kami pelajari, ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang paling baik. Tetapi ada mengatakan Ibnu Taimiyah ini memerangi orang yang belajar ilmu tasawuf. Apakah memang betul itu? Baik, ini saja Bapak pertanyaannya ya. Baik, ditunggu jawabannya Bapak yang berada di Mandailing Natal. Terima kasih banyak. Silakan Ustaz. Bapak kita dari Mandailing Natal. Ilmu tasawuf ada berapa penafsiran yang dijelaskan oleh para ulama kita. Buya Hamka pernah menulis kitab Tasawuf Modern ya. Beliau situ meluruskan pemahaman-pemahaman. Ilmu tasawuf bila yang dia maksud adalah ilmu penyucian hati, perbaikan akhlak, karena begitu yang identiknya biasa ilmu tasawuf itu adalah memupuk kesabaran, memupuk keteladanan, memupuk pemanyak kona'ah, tidak haus dengan dunia, banyak beribadah. Nah, dan kemudian ibadah itu sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW, semuanya berdasarkan hadis-hadis yang sahih, bukan berdasarkan hadis-hadis maudhu, tidak over di dalam pamannya dalam masalah membenci dunia juga ya, karena ada sebagian kelompok yang ketika dia belajar ilmu tasawuf dia pergi ke gunung bersemedi di sana. Nah, ini yang jadi yang dimaksud, yang diingkari para ulama bukan hal yang dalam bentuk yang tadi disebutkan dia mensucikan dirinya, karena istilah-istilah sauf ini di tengah masyarakat maupun di tengah para pengkajinya berbeda-beda tingkatan pemahamannya dan juga kelompok-kelompoknya. Ada kelompok tasawuf yang sampai pada tingkat mengatakan mereka tidak perlu lagi, ya ini tentu yang gulu dalam berlebihan, tidak perlu lagi umpamanya salat, puasa, zakat, karena sudah sampai pada tingkat hakikat di mana kelompok ini membagi agama ini ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada marifat, ada hakikat. Nah, ini yang dibantah. Sebenarnya tadi yang disebutkan seperti Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu memiliki keyakinan di mana manunggaling, Tuhan bersatu dengan dirinya atau dia bersatu dengan zat Tuhan dan sebagainya. Ini jelas ya. Itu yang dibantah ya. Atau konsep-konsep dalam bentuk pencarian ilmu. Apa bentuk pencarian ilmu? Kalau dibahas ilmu tasawuf itu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, menurut pemahaman sahabat, mencontoh menteladani Rasulullah, mencontohi sahabat, itu tidak disalahkan. Yang dimaksud adalah pencarian ilmu yang kadang-kadang orang tasawuf melakukannya adalah mereka bersemedi di gunung sekian hari, kemudian meninggalkan sholat berjamaah, bahkan juga kadang-kadang dalam cerita-cerita yang berkeliaran, yang berprakteknya juga meninggalkan sholat, dan kadang-kadang melakukan zikir-zikir yang tuntunannya tidak sesuai dengan sunnah. Ini yang diluruskan oleh para ulama. Ya. Kalau yang disukai, yang dijelaskan ya, para ulama tasawuf sebelumnya, sebagaimana Ibnu Jurayd, seorang ulama tasawuf yang terkenal sering dinukil perkataannya oleh Ibrahim At-Taimi dan lainnya, para ulama, saya lupa namanya. Dinukil perkataannya oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab beliau Maju Fatawa jilid 11, itu beliau menyatakan Al-Junaid itu beliau mengatakan ilmu nahada muqayyidun bil kitab wa sunnah. Ilmu kita ini adalah berpengaruh Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa mencari petunjuk di luar itu bukanlah termasuk golongan kami. Dia tidak bukan orang tasawuf sebenarnya. Itu jadi ulama-ulama paham-paham tasawuf ini banyak juga dimasuki oleh orang-orang yang filsafat, kemudian memahami umpamanya ajaran-ajaran di awal itu seperti ajarkan mencari Tuhan. Jadi antara kisah-kisah yang mempelajari umpamanya yang saya dengar sendiri itu dalam suatu pelajaran tasawuf ya, di suatu tempat lah, mengatakan bahwa ketika Allah telah menciptakan Nur Muhammad, lalu Muhammad dengan Tuhan cari-carian, lalu Muhammad mengaku Tuhan juga gitu maksudnya, lalu Tuhan juga Tuhan, lalu saat Tuhan masuk ke dalam diri Muhammad, Muhammad tidak bisa mencari Tuhan, dari situlah Muhammad mengakui bahwa dia bukan Tuhan. Ini kisah-kisah seperti itu, kisah-kisah yang membawa keyakinan-keyakinan menyimpang. Ini yang dimaksud oleh para ulama, ini yang dikritik, ini yang diperbaiki, ini yang diluruskan. Jadi atau pola-pola ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah tadi yang dikatakan pemanya zikir dalam kelambu 40 hari kemudian tidak keluar dari kelambu tersebut, tidak makan, tidak minum, macam-macam praktek-praktek ini yang diluruskan para ulama karena tidak sesuai dengan tuntunan ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu diantara. Jadi kalau memang didasari pemanya bagaimana akhlak yang baik, hormat kepada orang tua, kepada tetangga, ya kemudian rajin beribadah, tidak terlalu menghaus dengan dunia. Ya, tetapi kalau sempat pula tidak berusaha, bertawakal saja, duduk aja di masjid, zikir-zikir saja tidak usah, ini juga tidak sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Nah, tasawuf ini yang dikritik para ulama karena Allah Subhanahu wa taala fa'ida qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Ya, Allah sudah katakan kalau sudah selesai salat, cari karunia Allah di muka bumi ini, berusaha. Ya, itu. Ya, jangan meminta-minta. Nah, ini yang diluruskan, pemahaman-pemahaman yang mana tidak sesuai dengan sunnah atau menyalahi akidah yang benar, itu yang dikritik oleh ulama. Jadi kalau tasawuf itu adalah pelajar akhlak yang baik, sopan santun, mulia, dharma, suka memberi, ya, sabar, itu sangat didukung dalam Islam dan itu tidak, bukan itu yang dimaksud yang dikritisi oleh ulama. Cuman ada pemahaman demikian yang dari kelompok-kelompok lain sebenarnya juga mereka memiliki selawat-selawat yang lebih unggul dari salawat yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sebetulnya diluruskan para ulama. Tidak akan mungkin ada salawat lebih unggul dari salawat yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun zikir dan doa dan sebagainya. Ini yang diluruskan sebetulnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukran jazil khair atas jawaban Ustaz. Demikian dan dua pertanyaan tadi merupakan pertanyaan di kesempatan pertemuan pagi hari ini menjelang siang, Ustaz. Karena waktu yang sudah habis yang telah disediakan dan mungkin ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Nah, silakan Ustaz. Untuk pemirsa dan pendengar semua, Allah menjaga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan selalu kemudahan untuk berbuat amal saleh ya, dan kita diwafatkan di atas kalimat tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dihindarkan dari segala fitnah-fitnah yang berkeliaran yang menyebar di sekitar kita, baik fitnah tentang hal duniawi maupun fitnah yang berhubungan dengan agama. Kita mohon kepada Allah perlindungan yang ya dari jauhkan dari berbagai bentuk hal-hal yang akan merusak keistiqomah kita dalam agama ini. Terima kasih untuk para pemirsa dan pendengar semua dan juga teman-teman yang di studio Silensi, juga studio Mini IAI IMSYA insyaallah atau Sekolah Tinggi IMSYA Imam Syafi'i Pekanbaru 2. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.